rahimahumullah memasuki ayat 17 dari Al-Ankabut. Qulhu fabtaghuu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Maka carilah dari sisi Allah, mintalah dari Allah rizki, beribadahlah padanya dan bersyukurlah kepadanya, kalian akan dikembalikan. Ya'muru ibadahu bibtigha'ir rizqi 'indahu wahdah. Dalam ayat ini Allah perintah hamba-Nya agar mereka meminta rizki itu hanya kepada Allah semata. Dunana siwa, betul-betul kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Minan la yamliku lahum rizqan min samawati wal ardi syai'a. Yang mana selain Allah itu semua tidak memiliki rizki, bahkan tidak bisa memberi rizki. Yang berdoa menyembah kepadanya, baik itu di langit maupun di bumi, mereka enggak bisa beri rizki. Taqdimud dzarf yufidul ikhtisas. Maka dikedepankan dzarf untuk memberi ifadah ikhtisas. Karena semula kalau itu bukan ayat, konteksnya asalnya fabtagur rizqa indallah. Fabtagur rizqa indallah, mintalah rizki itu dari Allah. Jadi lihat dalam ayat yang dari Allah ini dikedepankan fabtagu indallah ar-rizqa. Dia dikedepankan memiliki faedah ikhtisas, bahwa itu khusus, terbatas, benar-benar hanya Allah dari sisinya rizki itu datang. Hanya Dia yang memberikan rizki kepada hambanya. Ayat ini tentunya didahului di Al-Ankabut ala firman Allah, innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Orang atau yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki rizki untuk kalian, tidak mampu dan tidak bisa memberi rizki kepada kalian. Maka segala Tuhan sesembahan yang mereka ibadai, pohon, batu, dan yang lain-lainnya, kuburan, sama sekali tidak memiliki rizki untuk penyembahnya. Kalaupun seumur hidupnya dia menyembah ibadah kepada mereka, hatta satu biji pun tidak bisa mereka berikan kepada penyembahnya. Sebagaimana pula semua tidak akan bisa mengalihkan dan menepis madarat, kejelekan, entah itu penyakit atau kemiskinan, atau malah nggak bisa, nggak mereka kuasai semua itu. La yamlikuna lakum rizqa, Maka di sini Allah katakan, fabtaghu indallahir rizq. Makanya rizki itu cari hanya dari Allah. Mintalah hanya dari Allah. Karena tidak akan pernah musnah. Tidak akan pernah kehabisan apa yang di sisi Allah. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Seperti Allah katakan dalam An-Nahl, yang ada pada kalian pasti musnah, pasti habis. Tapi tidak dengan yang di sisi Allah, baqin, tetap abadi. Bayangkan berapa umur dunia ini. Dari semenjak Adam, Allah kasih rizki makhluknya. Bahkan semua, bukan hanya manusia, bersama binatang-binatangnya, belum lagi yang jin. Nah, Allah berikan rizki mereka. Dan tidak akan ada kurang sama sekali yang di sisi Allah. Allah memerintahkan mukminin di ayat ini untuk meminta rizki kepada Allah, karena rizki termasuk sebab terbesar penopang kehidupan mereka. Dengan rezeki itu mereka bisa hidup. Dengan rezeki itu pula mereka bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik. Kalau enggak, bagaimana orang mau hidup? Dia makan, butuh rezeki, dia minum, berpakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lainnya. Rezeki itu sebab utama, termasuk sebab terbesar untuk bertahannya kehidupan umat manusia. Maka Allah perintahkan mereka untuk meminta rizki itu kepada Allah agar mereka tidak binasa, agar mereka tidak sakit dan bisa berujung kematian kalau rizki itu enggak ada padanya. Nas'alullah al-afiyah. Sakit, enggak bisa berobat. Enggak bisa beli obat, enggak mampu bayar dokternya, rumah sakitnya. Orang butuh rizki untuk kemaslahatan hidupnya. Maka istighatsah dan doa permohonan, keduanya perkara terbesar yang digantungi oleh manusia untuk mendapat rezeki. Makanya rahasia sir kenapa Syekhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini membawakan ayat ini, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Rahasianya yang beliau inginkan, bahwa hampir keseluruhan para abidin, ubad, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang menyembah, berdoa-doa, meminta-minta, dengan sangat berharap mereka istighatsah dan berdoa, hampir keseluruhannya tujuan inti dan terbesar tujuan utamanya adalah dapat rizki. Kenapa? Karena rizki sebab termasuk sebab terbesar penopang kehidupan manusia, makhluk bahkan. Makanya sampai mereka kesana, kemari, datang sana, datang sini. Biaya, tenaga, waktu, semuanya dengan harapan dapat rezeki. Dapat rezeki, lancar bisnisnya, rezeki. Jabatan dan kedudukannya bertahan atau bahkan meningkat, rezeki semua itu penghasilan yang diinginkan. Intinya adalah rezeki yang diharapkan untuk mereka dapati. Dan rizik mencakup segala yang dibutuhkan manusia, sehingga dia bukan hanya harta, bukan hanya uang, tetapi yang lain, perhiasan, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, afiah, keselamatan, tidak diganggu orang, semua itu rizik. Nah, Allahu Razzaq bil quwwatil matin. Allah yang Maha Pemberi rizki, pembagi rizki kepada hambanya. Qassamul Arzaq, yang membagi-bagi rezeki itu tiap hari, tiap waktu kepada hambanya. Yang ini diberi afiah, yang itu diberi keamanan, yang ini diberi kemudahan, dapat tempat tinggal, kendaraan, keuntungan dari pekerjaannya, dan yang lain-lainnya. Sebab itu rizq. Nah, fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah rizki kalian itu hanya kepada Allah. Arti ayat, jangan kalian beristighosah kepada selain Allah. Jangan kalian berdoa, meminta-minta dengan sangat berharap, mohon-mohon kepada selain Allah untuk dapat rezeki, untuk minta rezeki. Mintalah pertolongan, bermohonlah rezeki untuk kamu dapati hanya dari Allah. Seperti tadi, dzaraf dikedepankan untuk memberi makna pengkhususan. Indallah ar-rizq, mintalah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa'budu, ibadahlah padanya. Min atfil am alal khos, ini bentuk dimaktufkannya yang umum kepada yang khusus. Fa inna ibtigha'a rizqi indahu minal ibadah lati amara biha, karena meminta rizki hanya kepada Allah termasuk ibadah khusus. Ibadah terkait meminta rezeki kepada Allah. Wa'buduhu, beribadahlah kepada Allah secara umum, semua ibadah. Maka wa'buduhu, perintah ibadah ini dimaktufkan yang umum ini kepada yang khusus. Karena rezeki juga termasuk ibadah, meminta rezeki. Qala al-Imad Ibn Kathir, fabtaghu ay fatlubu, maka arti ayat fabtagu ay utlubu, carilah, minta, indallahi rizq ay la inda ghairihi, dari sisi Allah bukan dari yang lainnya. Lianahul maliku lahu wa ghairuhu la yamliku syai'an min dhalik. Karena hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang kuasa. Selain Allah tidak berkuasa apa-apa, tidak memiliki sedikit pun. Tidak mampu mereka memberi rezeki yang dibutuhkan oleh penyembahnya, kalaupun itu disembah, seumur hidup pun, secuil sebiji nasi pun gak akan bisa mereka berikan. Bagaimana dia berikan, mengitakan saja gak bisa. Untuk mereka ciptakan satu biji beras saja untuk rezeki bagi penyembahnya, lebih dari itu tanahnya untuk nanam, siapa yang menciptakan? Lebih dari itu airnya bertanaman, butuh pengairan, sungainya, hujannya, siapa yang ngatur, yang menurunkan, dan yang lain-lainnya. Itu baru terkait makanan. Nah, itu pula yang lain-lainnya, rezeki yang dibutuhkan si hamba. Makanya tadi di depan ayat telah Allah sebutkan, la yamlikuna lakum rizqa innalladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fis samawati wal ard. Mereka tidak memiliki rizki di langit maupun di bumi. Wala bisa nurunkan hujan, bukan kekuasaannya. Bumi pun demikian, tidak dikuasai mereka, mereka tidak bisa mengatur. Rabtaku wa indallahi rizq, rizki kalian mintalah kepada Allah SWT. Makanya kenikmatan dan penopang kehidupan Allah namakan rizki juga. Seperti dalam ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki kalian dengan balasan kalian mendustakannya. Salah satu penafsiran ayat rizki kalian dalam ayat ini adalah hujan. Hujan rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Kalian dustakan, yaitu tidak kalian nisbatkan kepada Allah, tapi kalian nisbatkan kepada rasi bintang atau galaksi tertentu. Ini kita turun hujan karena bintang ini, karena rasi bintang itu. Tidak dibahas, tidak dinisbatkan bahwa ini rizki Allah. Allah berikan kenikmatan kepada kita, wajib kita syukuri, kita sembah. Tidak ada. Kalau kamu amati bahkan pendidikan, entah itu kimia atau apa, IPA, mulai dari pendidikan terendah SD, dibahas hujan itu begini, begini, dari laut atau sungai, kena panas, menguap, jadi awan, dan seterusnya, sampai turun hujan. Gak ada pembahasan ini Allah yang atur, Allah yang kuasai, Allah yang turunkan, maka hanya dia yang berhak disembah. Gak ada pembahasan ke sana. Wala haula wala quwata illa billah. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduh washkuru lahu ala ma an'ama alaikum. atas kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Ilaihi turja'un yawmal qiyamah fayujazi kulla amil bi'amalihi. Maka di yawmal qiyamah Allah balas setiap amil, setiap yang beramal Allah balas sesuai amalannya. Dikembalikan kepada Allah bukan hanya dikembalikan selesai begitu saja, tapi ada hisab, ada jaza, ada mizan, ada jannah, ada nar. Masyaallah al-afiyah. Kalau kita perhatikan, Allah memerintahkan untuk hambanya beribadah kepadanya. Wa'budu'u, beribadahlah kepada Allah dengan ketaatan, tunduk kepadanya. Setelah Allah sebutkan, mintalah rizki kepada Allah. Sirrul ayah, rahasia dalam ayat ini bahwa ibadah kepada Allah, ketaatan kepadanya, kamu tidak maksiat, kamu bersyukur kepada Allah, min a'zam asbabir rizq, dari sebab terbesar rizki itu Allah berikan pada hambanya. Jadi sebab terbesar yang ironisnya justru dilalaikan, sebab-sebab lain yang materi itu diperhatikan sangat oleh dia, labas ikhtiarul asbab. Misalnya apa, orang dagang, jadi sudah berikhtiar cari tempat yang bagus, strategis, pasang harga yang menggiurkan misalnya, servis yang memuaskan, ini semuanya asbab rizik, supaya rizkinya lancar, bagus, keuntungannya jalan, dan seterusnya. Labas. Artinya orang peduli dalam perkara itu besar sekali. Tapi yang disarankan immateri yang justru dia sering lalaikan, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, bersyukurnya, jauh lebih besar dari materi tadi, dari sebab-sebab materi tadi. Makanya dalam ayat Allah bimbing mu'minin, wa'buduhu wa'shkurulah, karena ibadahmu, bersyukurmu kepada Allah, sebab terbesar rizki itu Allah berikan padamu. Makanya Allah katakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah berikan rizki padanya dari arah yang tidak dia kira-kira, tidak dia duga-duga. Maka dengan ini, orang yang ibadah hendaknya yakin, kuat keyakinannya dengan imannya, bahwa pasti dengan ketaatan dan ibadahnya ini Allah jadikan untuknya makhraj, jalan keluar terbaik, rizki dari arah yang tidak dia kira. Maka ibadah itu sendiri merupakan talabur rizq, doa an yarzuqakallah, dengan kamu sholat, kamu zikir, kamu bakti pada orang tua, kamu bersedekah, kamu puasa, dan amal ibadahmu yang lain, kamu itu secara tidak langsung meminta rizki kepada Allah. Doaul ibadah bilhal, kondisi kamu secara tidak langsung kamu memohon rizki kepada Allah agar diberikan rizki kepadamu yang halal, yang barokah dengan ibadah tadi. Waskuru lahu, uskuru lahu. Allah nisbatkan syukur itu kepadanya. Uskuru lahu lillah, ditadiahkan dengan lam lahu. Hikmahnya, kenapa tidak seperti ibadah? Dalam artian kenapa enggak Allah katakan washkuruhu, tapi yang Allah sebutkan washkurulahu. Untuknya, bersyukurlah untuk Allah. Hikmahnya, ini isyarat tentang arti keikhlasan. Bersyukurlah atas kenikmatan Allah dengan kamu ikhlas dalam bersyukur kepada Allah hanya untuk Allah semata. Karena beda antara orang yang bersyukur dengan tujuan untuk kenikmatan dan rizkinya, karena ayat terkait rizki, supaya rizkinya terus langgeng bagi dia, agar dirinya terus dapat keuntungan, terus rezekinya lancar, usahanya laris, dan semacamnya. Yang semacam ini labas, boleh, tetapi tidak sempurna, karena terkesan bukan untuk Allah syukurnya, tapi untuk dirinya sendiri supaya kenikmatannya, walaupun boleh. Dan memang itu cara, agar salah satu cara terpenting agar kenikmatan itu terus Allah berikan padamu, bersyukurlah kepada Allah. Tapi si hamba dalam niatnya, dalam dirinya, dalam benaknya ketika bersyukur, bagaimana agar kenikmatan dan rizki itu terus dia peroleh, langgeng. Tetapi yang lebih utuh dan lebih sempurna dan lebih bertauhid, bersyukur itu untuk Allah, bukan untuk dirimu. Murni ibadahmu kepada Allah hanya untuk Allah semata. Itu yang terpenting. Kamu beribadah kepada Allah dengan bersyukur kepadanya. Terkait agar rezeki terus langgeng diberikan, itu sifatnya mengikut saja, bukan yang utama, bukan tujuan utama. Dan utamanya syukur kamu kepada Allah semata. Ikhlas hanya untuk dia, gak ada untuk dirimu. Makanya Allah katakan washkuru lahu, lahu huwa billah. Dan ma'ruf syukur tentunya dengan kalbu, ini tahu semua itu hanya dari Allah, bukan karena kemampuan dan kecakapan dirinya, bukan karena kekuatan dia, bukan karena titel dan jabatannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala kenikmatan yang kalian punya, semua itu dari Allah semata, Allah yang berikan. Maka yakini ini Allah murni yang berikan. Laulallah, kalau bukan karena Allah, enggak akan sampai kepadamu ini kenikmatan, ini rezeki. Dan berapa banyak orang, ribuan contoh sudah, usaha sudah sedemikian rupa, tempat masya Allah strategisnya besar, lengkap barang, enggak ada kurangnya, murah, propaganda, iklan di sana sini, wah sudah, enggak ada kurangnya. Maka taballahu lahu rizq. Ketika enggak Allah tetapkan rizki baginya, enggak laku, orang bisa gulung tikar. Masyaallah al-afiyah. Nah, sementara fulan tempatnya jauh, tempatnya terpencil, tempatnya ini dikejar-kejar, dicari orang. Rizkinya mengejar dia, mendatangi dia. Makanya Allah semata yang berikan, bukan karena kemampuanmu, bukan karena daya upayamu. Yang kedua, dengan lisan memuji Allah, selalu di lisanmu alhamdulillah, masyukurullah, ala hadihin ni'am, ala marazakona, rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Bersyukur dengan lisan dan dengan tubuh, artinya dengan digunakan rezeki dan kenikmatan itu untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Seperti tadi, kepadanya kita dikembalikan, dihisab, dijaza, perhitungkan dan dibalas segala amalan manusia. Bagaimana dia ibadahnya, bagaimana dia bersyukur atau tidak, dan bagaimana dia meminta rizki, kepada siapa dia memohon, kepada siapa dia meminta doa dan istighatsah untuk dapat rizkinya. Yang tauhid dan hanya kepada Allah akan dibalas dengan surga wa na'imuha, yang musyrik maka nerakalah ancaman dan adab baginya. Wallahi ya billah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.